بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. إخواني في الدين، أكرمني وأكرمكم الله، saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah tiada pernah putus memberikan nikmat kepada kita, maka kita mestinya pun terus dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaknya syukur ini adalah menjadi kebiasaan dan sifat kita selalu pada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi hamba-hamba yang bersyukur dengan janji yang sangat istimewa. Di antaranya Allah katakan, aliyahum thiyabu sundusin khudru wastabarak wahullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sya'yukum maskura. Dalam suratul insan Allah Ta'ala menyebutkan Allah sediakan bagi mereka istana yang tinggi dan megah, luar biasa, di surga. Allah beri mereka selimut warna hijau dari sutra. Allah beri mereka perhiasan gelang dari emas, dari perak. Allah beri mereka minum dari air yang suci. Dan Allah katakan, inna hadza kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum maskura. Inilah balasan untuk kalian, sebab kalian di dunia hidup penuh syukur. Ternyata hadirin, tidak mudah mensyukuri nikmat kecuali orang yang terus selalu mengingat Allah. Makanya Allah katakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Kalian hanya selalu ingat aku, niscaya aku ingat kalian. Bersyukurlah padaku, kalian jangan kufur. Karena dengan menyebut dan mengingat nikmat Allah, ini akan mudah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin akramani wa akramakumullah, kembali kami ingatkan syukur kita karena Allah beri kita petunjuk taufik berpegang dengan sunnah ini, yang sungguh Allah telah sampaikan ini dari sejak Adam alaihissalatu wassalam turun ke bumi kepada anak cucu Adam. Allah telah wasiatkan, imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Dalam surat Taha 123 Allah telah ingatkan, bila sampai kepada kalian petunjukku wahai anak Adam, ingat kata Allah, siapapun di antara kalian mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Dikatakan ini dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Dhahir Quran wal Quran, Syekh Amin Asimkiti rahimahullah taala beliau menjelaskan, yakni maksudkan, faman tabi'a minhum hudai, yakni man amana bi rusuli wa sadaqa bi kutubi wa amtasala ma umirtu bi wastanaba ma nahaitu anhu. Kata beliau, barang siapa yang beriman dengan Rasulku dan membenarkan kitabku, kata Allah, ya, dan kata beliau jelaskan, membenarkan kitab Allah maksudnya, dan ia menjalankan apa yang kuperintahkannya dan menjauhi apa yang aku melarangnya, ya, ala sunnati rasuli, sesuai dengan sunnah Rasulku, fa innahu la yadhillu, sungguh dia orang itu tidak akan sesat di dunia, wala yasqa fil akhirah, dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Maka ikhwah, bila seorang mukmin telah diberinya oleh Allah iman, diberinya hidayah taufik berpegang teguh dengan sunnah, Allah beri dia ilmu dan berpegang dengannya, sungguh inilah yang Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu karunia Allah yang hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah yang memiliki karunia yang besar. Sekali lagi ikhwah, petunjuk ini bukan kita yang mencari atau kita yang beli atau kita diberi, tapi ini juga karena hak kuasa Allah memilih, dan Allah telah anugerahkan kita ini nikmat tersebut. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kuat. Kita mendapat petunjuk ini karena kehendak Allah. Ingat sabda Nabi SAW, innallaha qasama bainakum ahlakakum kama qasama bainakum arzakakum, innallaha yuti dunya man yuhib wa man lam yuhib, wala yuti din awala yuti iman illa man yuhib. Beliau katakan dalam hadisnya, sungguh Allah telah membagi rizki, Allah telah membagi akhlak di antara kalian manusia seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Seperti apa yang ada? Tidak semua orang kaya raya semua, tidak. Ada yang kaya raya, ada yang biasa, ada yang kurang, miskin bahkan. Nah, begitupun akhlak manusia. Ada orang yang akhlaknya mulia, terpuji. Ada orang yang akhlaknya biasa. Dan bahkan ada yang kebalikannya, tercela, ya, jelek akhlaknya. Begitu keadaan manusia Allah cipta. Maka kita syukuri kita dapat petunjuk ini. Kemudian beliau katakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai, juga orang yang tidak Allah cintai. Buktinya ada orang mukmin yang kaya. Ada enggak orang kafir yang kaya? Ada. Ada orang miskin yang orang mukmin yang miskin. Orang kafir ada enggak yang miskin? Kaya semua orang kafir. Kita bilang orang Cina yang kafir itu biasanya agamanya Konfucius itu kaya-kaya. Apa semuanya kaya? Enggak juga. Yahudi semuanya kaya? Enggak juga. Karena apa ya? Ingat, dunia ini Allah memberikan kepada orang yang Allah cinta dan orang yang Allah cinta. Ada orang miskin, orang kafir dia kaya, orang mukmin juga ada yang kaya. Tapi ingat, itu bukan standar kebaikan yang Allah berikan kepada hamba diukur dari harta. Bukan. Kenapa kata Rasulullah SAW, wala yu'til iman ila man yuhib. Allah tidak berikan nikmatul ilmu, nikmat iman ini kecuali kepada orang yang Allah cinta saja. Sehingga jangan kita iri. Kenapa mereka yang tidak pernah syukur, malah kufur, tidak pernah sholat, kok kaya raya? Kita yang rajin doa, rajin sholat, kok miskin? Kalau dunia menjadi ukurannya ikhwah, Allah cinta kepada hambanya, tentunya Rasul semua dijadikannya kaya raya semuanya. Ya, bahkan Nabi SAW kalau mau dengan kekayaan dunia, bisa saja gunung Uhud jadi emas milik kekayaan Nabi. Ingat pernah satu hari Nabi SAW duduk di kamar sendiri, datang Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketuk salam, buka pintu. Nabi didapati baru terbangun dari tidur siangnya, sembari beliau membersihkan debu yang ada di badannya, ya, dan masih nampak bekas tikar di mana beliau tidur. Biasalah tidur lama di tikar kan ada bekas anyamannya di pundaknya. Beliau bersihkan debunya. Umar kemudian terpaku memandang Nabi, kemudian air mata pun tak tertahan, mengiba, ditanya, kenapa ya Umar? Kata Umar bin Khattab, Al-Kisra wal-Kaisar ya Rasulullah. Kaisar Persia, ya, Kisra Romawi ya Rasulullah. Mereka kan orang kafir, mereka begitu megahnya istananya. Sedangkan engkau seperti ini keadaannya. Maka Rasulullah SAW menimpali, ya Umar, Inna lahumud dunya wa lanal akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Atardai Umar. Wahai Umar, sungguh bagi mereka memang Allah beri dunia, namun bagi kita Allah berikan akhirat. Dan kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Tidak akan kau ribo. Itu lihat ikhwah. Terus bagaimana kita? Pilih dunia, pilih akhirat. Pilih dunia akhirat lah. Kan begitu. Masa pilih akhirat kalau dunia enggak butuh? Kan Allah juga bilang, "Wabtaghi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Memang kau harus cari yang akhirat Allah sediakan untukmu. Tapi dunia jangan kau lupa. Makanya dalam doa apa kita doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak cukup dunia saja yang hasanah, enggak cukup akhirat saja. Kita minta dua-duanya. Karena kita butuh dunia, butuh akhirat. Tapi ingat, akhirat lebih utama. Tapi ikhwah, begitu kata beliau, siapa yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia tidak akan sesat, di akhirat tidak akan celaka. Namun ikhwah barakallahu fikum, kembali, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun orang yang dia berpaling dari ajaranku, tidak mengikuti utusanku, kata Allah, inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Karena apa ya barakallahu fikum? Orang ini di dunia dia tidak dapat petunjuk. Berarti dia dapatkan kebaikan, dia tidak dapatkan kebaikan sama sekali. Dia di dunia tidak bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Sempit bagi dia, karena merasa sempit, akhirnya dari yang haram dia makannya. Itulah makanya prinsip orang kafir ketika bicara apa masalah konsep dunia, jangankan kita mau cari yang halal, haram saja sulit kok. Begitu ya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu orang kafir punya prinsip. Kalau kita, sungguh Allah telah menyediakan yang halal, mengapa cari yang haram? Lihat petunjuk Nabi SAW ikhwah. Kalau tadi kita syukur dari nikmat petunjuk, juga perkara dunia kita harus syukur ya ikhwah. Sekecil apapun dunia yang kita terima dari Allah, syukuri. Karena dengan cara inilah Allah akan menambah. Yang sudah kita terima, syukuri. Allah akan nambah. Karena Allah janjilah, in syakartum la aziidannakum. Jika kau syukur, Allah tambah nikmat untukmu. Seperti dikatakan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qayyidun ni'am bil bisyukri. Kalian harus ikat itu nikmat Allah dengan syukur. Kalau engkau bisa mensyukuri nikmat, berarti nikmat itu akan bersamamu. Akan Allah tambah untukmu. Kau ikat dia, enggak lari. Tapi kalau engkau tidak syukur, dia akan menjauh darimu. Berubah menjadi bencana bagimu. Hati-hati ikhwah. Naam, syukur nikmat. Dan ingat, Rasulullah SAW bersabda, nafasa ruhul kudus fir ra'i, innan nafsa lan tamut hatta tustakmala rizku wa tusta'aba ajalu. Aukama Allah SAW telah membisikkan dalam relung hatiku, Malaikat Jibril. Apa katanya? Sungguh Allah tidak akan mematikan satu jiwa kecuali sudah Allah sempurnakan ajalnya, Allah sempurnakan rizkinya. Maka jangan ada kita bilang, ini orang kalau dia umur panjang mau jadi orang kaya, tapi sayang mati muda. Boleh bilang begitu? Sudah takdirnya mati muda, ya sudah. Jangan dibilang, ini kalau umurnya panjang yang menjadi orang kaya. Jangan dibilang begitu. Ya, sudah ajalnya, sudah rezekinya segitu, gak bisa dibilang. Makanya ikhwah, kata beliau, tidaklah orang meninggal kecuali sudah Allah sempurnakan rezekinya, ajalnya. Karena gak mungkin Allah menunda atau mengulur waktu kematiannya, gak mungkin. Begitupun gak mungkin Allah mematikan dia sebelum rezekinya sudah Allah cukupkan untuknya, jatahnya. Ya, sudah diberikan semua oleh Allah. Kemudian apa? Beliau ingatkan kepada kita, fa'ajminu fit talab. Maka kalian kaum mukminin, kalau cari rizki, baik-baiklah dalam cari rizki. La yahmilannakum istibta'ir rizki ala maksiatillah. Jangan sekali-kali lambatnya rizki datang padamu membuat kamu maksiat kepada Allah. Contohnya, janganlah seperti para pedagang di pasar. Karena dagangannya kurang laris, cari dukun biar cepat laku, biar laris. Maksiat enggak itu? Maksiat enggak? Kalau dia tahu akal sabar kan laku biar sedikit, tapi maunya cepat. Cari dukun jadikan apa? Padahal subhanallah dengan cara ini maksiat, syirik. Ya, atau warung makan biar laris pasang fotonya wali. Besar gambar foto wali. Supaya apa? Rezekinya lancar. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada ya? Di sini enggak. Enggak beda. Nah, mungkin sama begitu. Itu ya Allah ikhwan, janganlah maksiat kepada Allah. Rizki itu sudah Allah, semua Allah tentukan. Tidak mungkin lari gunung dikejar. Artinya rizki kita itu tidak akan meninggalkan kita. Pasti yang Allah tetapkan untuk kita tidak luput. Pasti akan kita terima. Maka dari itu pesan beliau, jadikanlah akhirat di depanmu, dunia di belakangmu. Karena siapa menjadikan akhirat di depannya, dunia akan mengikutinya. Tapi kalau kau jadikan dunia di depanmu, pasti akhirat kau tinggalkan. Karena apa? Orang kalau sudah sibuk dengan dunia, akhirat akan terlupakannya. Sampai sholat pun ditinggalkan. Ngaji gak sempat, sholat gak bisa. Ya sudah terus dengan dunia. Padahal ujung-ujungnya sama. Dia makan satu piring, antum berapa piring? Sama toh. Sama yang dimakannya nilainya. Tapi beda di sisi Allah Ta'ala. Anda bersyukur, dia enggak bersyukur. Beda. Tapi ini yang pertama ya. Ciri orang yang bahagia, selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingat, kalau sampai dia tidak syukur, dia diberi petunjuk oleh Allah, di dunia dia sempit hidupnya, di akhirat dia sempit di kuburnya, di akhirat dia celaka karenanya. Apa kata Allah? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang ini yang berpaling dari ajaran Rasul, dari petunjuk Nabi, di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Orang ini hanya mampu berkata, Rabbi laula, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku di dunia lihat. Apa jawabnya Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Begitu karena dulu kamu di dunia, kami telah berikan petunjuk kepadamu, kamu acuh, tak mau hiraukan. Sekarang pun kata Allah, aku tak hiraukan kalian. Akibat apa hadirin? Tidak syukur. Ya? Makanya bagi kita ahli sunnah, di negeri Indonesia ini masya Allah, dakwah ahli sunnah sudah merebak seluruh penjuru, ke pedalaman-pedalaman penjuru bumi ini. Ada ahli sunnah. Dan ini sebagai hujjah bagi kaum muslimin yang lainnya. Kalau mereka bilang, saya enggak pernah dengar ajaran Nabi, dusta. Karena apa? Di tengah-tengah kalian ada ahli sunnah yang hidup, yang mendakwakan tauhid, yang mengajak kepada sunnah, tapi kau tidak mau dengar. Hati-hati. Baik, yang kedua ya, cirinya yang kedua, orang yang bahagia itu, idza tuliya sabara. Ketika ia diuji oleh Allah, ia pun bersabar. Ihmati fidin akramani akramakumullah. Bagi orang mukmin, syukur dan sabar itu ibarat dua sayap yang dengannya dia terbang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung akan terbang dengan baik, leluasa dia terbang kalau dua sayapnya baik. Kalau sayapnya satu patah, kira-kira burung masih bisa terbang enggak? Burung dua sayap, kalau satu patah dia kira-kira masih bisa terbang leluasa? Tidak bisa terbanglah dia. Karena satunya sayap patah. Begitu mukmin harus dua perkara ini, antara syukur, sabar, terus menjadi apa? Sayap hidupnya dengan yang terbang menuju surga Allah Ta'ala. Karena apa ya? Kalau dua perkara ini ada pada seorang mukmin, sungguh Rasulullah SAW takjub. Sampai beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, innama amruhu kulluhu khair. Walisadzaka illa limu'min. Sangat menakjubkan orang mukmin itu. Kenapa? sungguh semua urusan orang mukmin itu semuanya baik dan tidak ada ini kecuali bagi orang mukmin saja. In asabathu syarra syakara, maka nakhirunlah. Ketika datang rezeki mudah melimpah banyak, ya diberi sehat, dia syukur, maka itu baik bagi dia. Pun sebaliknya, in asabathu dharra, ketika musibah bencana datang berulang bertubi-tubi datang, sabar dan bersabar dia, tetap terus dia bersabar, maka sabarnya itu pun baik bagi dia. Ingat, enggak ada jeleknya bagi orang mukmin. Dan untuk menghibur kita ikhwan, supaya kita sabar ketika datang musibah, ingat firman Allah, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam kesulitan, ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan ini ada di antara dua kesulitan. Seperti halnya sakit ada di antara dua sehat. Awalnya orang sehat, datang sakit, kembali sehat. Betul begitu? Atau awalnya sakit, baru sehat, baru sakit lagi. Kalau ini yang terjadi, kalian putus asa. Kalau manusia dibikin sakit, datang sehat sehari. Sakit terus lagi. Putus asa manusia. Yang benar apa? Sehat sekian tahun, datang flu sehari dua hari sudah ngeluh. Aduh saya flu. Baru flu aja sudah ngeluh. Betul enggak? Sedikit besok sudah sembuh lagi, lupa lagi. Lihat, banyak sakitnya, banyak sehatnya. Kalau banyak sakitnya manusia ngeluh, putus asa. Dikasih banyak sehat saja masih banyak ngeluh, itu manusia. Dikasih banyak sehat padahal. Coba kalau banyak sakitnya, penderitaannya berakhir. Waduh ngeri ikhwah. Itu makanya ikhwah, sedikit orang yang mau syukur. Coba ingat, nikmat Allah yang banyak. Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya kesulitan itu di antara dua kemudahan. Mudah, tiba-tiba datang musibah sulit. Datang lagi kenikmatan berikutnya. Supaya apa manusia apa? Supaya dia itu kaya tafrah bimatakum. Supaya kalian tidak bangga dengan nikmat yang datang kepada kalian. Walatasaw bimafatakum. Dan tidak putus asa ketika nikmat hilang. Ini Allah perjalankan itu. Supaya ketika datang nikmat, alhamdulillah. Ketika datang bencana, syukur. Sabar, saya ulangnya. Dan ihwa barakallahu fikum, manusia kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika datang musibah ini ada empat tingkatannya, ya, ada empat tingkatan manusia. Pertama-tama ini kalau mau dibikin seperti kurpa begini, ya, segitiga lurus ini. Ini tingkatan yang pertama, manusia dalam musibah kebanyakan syukhtun, dia marah. Pertamanya dia marah. Dan ini mayoritas manusia. Datang musibah, disikapi dengan sikap marah. Contoh saja, ketika datang musibah menimpa anak kita, terkadang orang tua gak sadar. Anaknya bermain ditegur, nak jangan naik-naik pohon. Begitu naik-naik, jatuh. Dimarah atau diapain? Sudah jatuh, dimarahnya pula. Ini kan orang tua adalah begitu. Sudah tiba musibah, dimarah. Nah itu lihat hadirin. Kadang seperti itu, contohnya, ya. Begitu manusia umumnya. Ditimpa musibah, dia marah. Ini yang jelek. Tingkatan kedua, ketika ditimpa musibah, dia sabar. Tidak ngeluh. Sabar, tahan diri. Mulut tidak mengeluh. Tangan pun diam, tidak pukul-pukul pipi. Merobek baju. Yang lebih tinggi lagi, ridho. Dengan apa yang menimpanya. Lebih tinggi nih dari Allah, masya Allah, tidak nampak antara susah dan senang, dia tetap kelihatan ceria saja. Bisa enggak kita orang yang ridho dengan musibah itu seperti orang minum jamu yang pahit tanpa mengerutkan keningnya? Biasanya kalau orang minum manis mengerut keningnya, tidak mungkin. Minum manis mesti sambil senyum. Orang minum kopi senyum kah? Atau bagaimana menurutnya? Kalau orang Abu bilang, ya, apa namanya itu, muka bangka, ya, gak mungkin muka bangka itu apa, mengerut, mukanya ya marah gitu, gak mungkin. Orang minum kopi, minum teh karena manis, santai, minum jamu, wih pahit. Coba Anda bisa enggak namanya orang ruba itu ketika datang musibah seperti orang minum yang pahit itu tanpa mengerutkan muka? Nah itu susah ikhwah. Itu namanya ruba. Artinya datang musibah dia enggak bangga, datang rezeki dia juga. Tapi umumnya manusia coba lihat orang kalau di pasar. Rugi satu kali cerita sepasar orang tahu. Saya rugi. Tapi untung ulang-ulang beruntung dia apa? Diam saja, jangan sampai orang lain tahu, nanti orang lain ikut jual seperti dia. Ini manusia begitu toh? Subhanallah, itu mah tabiat manusia begitu. Iya. Allah sudah sampaikan dalam Quran itu. Nah, begitu ya barakallahu fikum. Yang terpilih orang yang bisa bersyukur ketika datang musibah. Lo kok bersyukur ketika musibah? Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Orang yang datang musibah dia bisa mensyukuri, maka ini yang paling tinggi. Ketika sakit datang, alhamdulillah Allah menghapuskan dosa dengan ini, insyaallah. Makanya kita ingatkan saudara kita kalau sakit ya, dengan apa? La ba'sa bihi tahurun, insyaallah. Enggak apa-apa sakit begitu, insyaallah bersih dosanya. Ini namanya mengingatkan saudara untuk sabar dan bisa bersyukur. Karena apa? Tidak seorang mukmin ditimpa musibah baik itu besar ataupun tergores duri saja, dia sabar, dia syukur, apalagi Allah hapus dosanya. Hadirin, kita bersyukur karena apa? Syukur kalau Allah timpakan di dunia, jangan sampai jadi musibah di akhirat. Tapi untuk syukur ini apa? Sulit ya ikhwah. Ya? Untuk ini sulit. Apalagi dua-dua ini bisa bersatu. Sabar, syukur. Ini memang dua sayap ini akan menjadi baik. Kalau suami istri bisa sabar, bisa syukur, subhanallah, ini akan harmonis rumah tangga itu. Istri sabar dengan kekurangan suami, suami syukur dengan adanya istri, ini akan masya Allah, dua-dua bisa di surga ikhwah. Karena apa? Nikmat yang besar kita diberi oleh Allah, istri, keluarga. Ya, itu nikmat yang besar. Kemudian apa? Sabar dalam mendidik. Karena ini amanah di pundak kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wajib kita pelihara diri dan keluarga kita. Dan lihat jaminan dari Allah. As-sabirina was-sabirat, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang sabar, wanita-wanita yang sabar, Allah janji bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini janji Allah. Dan Allah katakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah beri balasan mereka karena sabarnya mereka surga dan juga harir, sutra. Bahkan Allah katakan kepada orang-orang yang sabar, mereka akan dimasukkan ke dalam surga jannatu adin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwaji wa dhurriyyatihim. Mereka dimasukkan ke dalam surga Aden oleh Allah bersama orang tuanya yang saleh, ibu bapak nenek terus ke atas yang saleh, bersama istri-istrinya. Ya, kalau jamak di sini sebutkan bersama istri-istrinya, kalau istrinya banyak. Ya, masuk bersama dia dalam surga kalau saleh, tapi kalau istrinya salehah. Mungkin enggak orang satu istrinya 6. Mungkin saja menikah, meninggal, nikah lagi, meninggal lagi, kan bisa. Jadi sampai 6 ulang-ulang soleh semuanya, masuk surga semuanya, ketemu di sana, jangan lupa ya, semua ketemu. Ditambah lagi apa? Anak cucunya masuk bersama-sama dalam surga karena apa? Kesolehannya, kesabarannya. Dan Allah katakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menjumpai mereka di tiap-tiap pintu menyambutnya, dan malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fani'ma ubadar, selamat sejahtera atas kalian, berkah kesabaran kalian, karena kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat kalian kembali. Di mana? Surga Aden. Karena apa? Sabar ketika datang musibah. Ingat ikhwah, yang namanya ujian, setiap orang lahir ke dunia pasti akan diuji. Dan ujian Allah timpakan pada kita dua. Allah katakan walanabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilallahi turja'un. Kami pasti uji kalian dengan dua. keburukan, kebaikan, kebaikan dan keburukan sebagai ujian kepada Allah akan kembali. Karena manusia terkadang apa? Ketika ditimpa ujian yang menyenangkan, dia enggak sabar. Tapi ketika ditimpa ujian yang menyedihkan, dia sabar. Contohnya, ketika orang itu miskin, enggak pernah berpikir main togel, enggak pernah berpikir main perempuan, enggak pernah berpikir main yang lainnya. Tapi begitu uang banyak di kantongnya, enggak puas dengan istrinya, cari perempuan lainnya. Masya Allah. Ini namanya enggak sabar. Waktu miskin dia tekun ibadah, sholat enggak pernah lat. Lima waktunya, zikir malam, sholat malam, minta rezeki pada Allah. Datang rezeki melimpah. Sholat malam enggak pernah, kenapa? Sibuk. Lima waktu jamaah enggak pernah, kenapa? Mau jamaah, ya datang pelanggan. Datang barang, masuk. Ya, di drop kontainer datang harus bongkar ini, itu urus nota. Kalau dulu sempat baca Al-Quran, sekarang sibuk bukan nota. Sudah kaya ini hartanya. Sudah banyak ini hartanya. Iya ikhwa, kapan zikirnya? Yang ini zikir bukan subhanallah wa bihamdi subhanallah. Bukan itu lagi yang dipikir. Ya, subhanallah ini berapa rupiah, ini berapa rupiah. Ini terus neraca di pikirannya. Ini ujian. Pilih yang mana? Miskin bersyukur atau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Hah? Pilih kaya bisa sabar dan syukur begitu. Pintar sekali. Masya Allah ikhwa. Ya mestinya kita dua-duanya. Ujian ini kadang diuji dengan sehat, kadang dengan sakit. Kadang orang ketika sakit pikirannya bagus. Ya Allah kalau saya mau sholat. Begitu sehat agak sholat lagi. Masya Allah mana janjinya? Dulu bilang waktu sakit, ya Allah sembuhkan, saya pengen ke masjid, bisa jalan kaki lagi seperti dulu, saya pengen begini lagi, saya pengen begini lagi. Makanya ikhwah, Allah katakan, orang-orang yang mati dan lupa, belum sedekah, belum beramal soleh, dia bilang minta kembali ke dunia. Andaikan mereka kembali ke dunia, belum tentu mau tobat. Bisa jadi bikin maksiat lagi. Nyatanya ketika di dunia, ditimpa sakit saja, bilang, saya mau tobat ya Allah, sembuhkan saya mau begini, begini. Sudah sehat, sembuh, rezeki sudah ada, lupa janjinya. Ya, manusia begitu kata. Makanya ikhwah, kata Allah, khuliqal insana halu'a. Manusia itu memang Allah cipta selalu berkeluh kesah. Ila asabatu syarru jazua. Kalau musibah, kejelekan yang menimpanya, ngeluh. Tapi kalau ida masal khairu, manu'a. Kalau kebaikan yang datang, pelit dia. Illal musallin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang sholat. Dia yang sadar. Datang rezeki syukur, datang musibah sabar. Begitu orang yang sholat. Nah, terakhir yang ketiga. Ciri orang bahagia itu, kata beliau, adalah apa? Ila agnaba istighfar. Ketika ia ada tertimpa dosa atau terlanjur berbuat dosa, terjerumus di dalam dosa, ia beristighfar, bertaubat. Nah, itu orang mukmin ikhwah. Ketika dia melakukan dosa, segera ia taubat. Dan sungguh, sifat orang yang bertakwa, sifat orang mukmin itu adalah mereka yang selalu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka itu bersih dosa-dosanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, At-ta'ibu minad dhanbi kamala dhanbalahu. Orang yang selalu taubat dari dosa, sama dengan orang yang tiada dosa. Makanya orang yang paling baik bukan orang yang merasa diri bersih dari dosa. Tapi yang paling baik di antara kita adalah yang segera bertaubat ketika ia berdosa. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh bani Adam itu mereka ada salah. Kita semua manusia anak Adam pasti ada salah. Pasti ada dosa. Dan yang paling baik, yang segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda-tunda. Karena merasa masih muda nanti, kalau udah tua sama taubat. Ya kalau umurmu sampai tua, tidakkah kau ambil pelajaran? Di dalam alam ini ada ayat-ayat Allah yang kita saksikan. Coba perhatikan pohon kelapa. Ketika keluar mayangnya, keluar bakal buahnya. Apakah semua yang keluar dari bunganya jadi kelapa semua? Hah? Jadi kelapa semua? Ada yang masih bunga begini kecil-kecil sudah jatuh. Ada yang sudah ada isi air sedikit, jatuh. Ada yang sudah kelapa, sudah ada isinya, kelapa muda, jatuh. Ada yang sampai tua, tergantung terus, nggak jatuh-jatuh. Ada. Begitu. Ada anak baru lahir, ditunggu-tunggu lahir anak senang, meninggal dunia. Ayang remaja lagi melihatan cantik-cantiknya, Masya Allah, tiba-tiba meninggal dunia. Ada sudah sampai pikun, susah kita rawat, masih hidup terus. Masya Allah, sampai yang, ya matilah ini orang. Masya Allah. Nggak mati-mati juga. Ah. Makanya jangan tunggu tobat, tunggu pikun. Ya Allah, pikun sudah nggak bisa istighfar lagi. Mursu bengko. Atau orang mulu bengko, sudah nggak bisa bicara baik. Ya Allah, ikhwah, sudah bengko, susah. Astagfirullah, nggak bisa lagi. Nah, mumpung masih muda, tobatlah. Karena apa, ikhwah? Siapa di antara kita yang nggak banyak dosa? Apalagi orang muda. Dari mata, dari telinga, itu dosa banyak, nggak bisa kita hitung. Andaikan dosa itu berbau tentu kita, ya, akan jauh. Tapi sedap, kata orang Amun bilang sedap. Makanya lihat Imam Syafi'i, ikhwah. Kata Imam Syafi'i, pernah datang kepada gurunya Imam Waqi, saqautu ila al-Waqi bi anni su'ul hifdhi. Aku mengadu pada guruku, wahai guru, betapa jelek hafalanku, karena belum merasa hilang 1/40 hafalan yang dihafal dengan ilmu, ya, hilang. Fa'arsiduni bitarkil ma'asi, ternyata guruku memberikan petunjuk kepadaku agar aku tinggalkan itu maksiat. Maksiat apa sih Imam Syafi'i? Beliau diceritakan katanya tidak sengajalah, ya. Beliau lihat betis wanita, enggak sengaja ini hilang hafalannya. Nah, kalau kita lihat betis pernah enggak? Bukan cuma betis. Habis sekarang perempuan keluar itu pakaiannya pakaian apa? Pakaian sekwilda. Cuma sekilas wilayah dada aja ditutup. Yang begitu. Baru bondanya bupati, buka pati ini tinggi. Waduh, ngeri. Yang dilihat bukan betis lagi. Tapi saya gak merasa hilang ilmunya, Ustaz. Ya gak ada ilmu, mau hilang bagaimana? Nah, yang gak ada ilmu kok. Ya karuan gak rasa hilang. Coba kalau orang yang punya hafalan banyak, tiba-tiba, ya Allah, kok hafalan saya hilang? Ya, karena memang banyak ilmunya. Orang gak pernah ada uang di kantongnya, mau hilang, uang saya hilang. Ada uang berapa di kantong? Gak ada. Sama. Makanya, ikhwah, itulah makanya kita, na'am, sadar bahwa kita ini ilmu penting, ikhwah. Syukur kita kepada Allah diberi ilmu. Hindari maksiat, karena sungguh maksiat ini akan menutup pintu ilmu, ya, jauh kita dari ilmu. Pada waktu sudah jam 1, Ustaz. Nah, hadirin, saya singkat saja, itulah tiga cirinya. Tiga ciri orang-orang bahagia. Ketika Allah beri dia nikmat, segera selalu syukur kepada Allah. Ketika dia ditimpa bencana atau musibah ujian, sabarnya. Ya, terus dia bersabar. Ketika diberinya oleh Allah dia, atau dia terjatuh dalam dosa, segera ia beristighfar. Makanya hadirin, lihat sifat para sahabat. Allah katakan, amana rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka benar sami'na wa ata'na, tapi ghufranaka. Sadar mereka tidak mungkin sempurna ketaatan kita kepada Allah. Makanya kita mohon ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kami harapkan selalu ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir, kepadamu kami kembali. Dan terus ditutup dengan doa di surat Al-Baqarah terakhir. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini sadar kita, ya Allah, jangan kau siksa aku karena kesalahanku dan kelalaianku. Ya Allah, jangan kau timpakan pada kami musibah bencana yang kami enggak sanggup seperti kau timpakan pada orang sebelum kami. Ya Allah, jangan kau bebankan pada kami satu bencana atau beban yang kami tak ada kemampuan padanya. Wa'fu anna waghfir lana, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, warhamna rahmati kami ya Allah. Anta maulana fangsuna 'alal qawmil kafirin. Doa ini, ikhwah, Masya Allah, doa yang agung, luar biasa. Nah, ikhwah, mungkin ini mengakhiri pertemuan kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam keseharian kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia fi dunia wal akhirah. Kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, bersabar dengan apa yang diterima oleh kita dari takdirnya, dan kita selalu beristighfar untuk membersihkan dosa-dosa kita sehingga kita pulang kepada Allah sesuai dengan yang Allah mau. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiada manfaat di hari kiamat nanti orang yang dia datang dengan harta benda pun tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya hati yang bersih dari dosa, bersih dari syirik. Demikian ikhwah, mohon maaf bila ada kekurangan. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, keliru dan salah dari syaitan, dan saya pribadi berdoa bertaubat kepada Allah. Semoga Allah masih ada kesempatan pertemukan kita kembali pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilahin anta astaghfiruka atubu ilaik. Dan kami ucapkan jazakumullah jazak kepada asatidzah di mahad ini yang telah memberikan sambutan dan kesempatan kami untuk menyampaikan tausiah ini. Semoga menjadi kebaikan dan amal saleh bagi beliau-beliau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.